Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Kemarin sudah kita lewat khataratul aqil wa fikruhu untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan oleh beliau yang paling tinggi dan paling utamanya adalah makana lillahi wa daril akhirah. Pemakana lillahi fahuwa anwa. Dan segala sesuatu yang karena Allah, ini pemikiran-pemikiran yang itu dilakukan karena Allah, itu ada beberapa jenis. Qala rahimahullah, sudah lewat, ikratu fi ayatihi al-munazzalah, mentadabbur Al-Quran la li mujarradi tilawatiha, bukan hanya sekedar untuk kita membaca. Kemudian yang kedua, memikirkan fikra fi ayatihi al-mashhudah, memikirkan ayat-ayat Allah yang terlihat tentang diri kita dan alam sekitar. Ini ayat-ayat yang mengarahkan pada hal itu, untuk kita memikirkan tentang sampai pada bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang ketiga, terakhir kemarin, memikirkan karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang pertama ini itu akan memunculkan rasa cinta kepada Allah. Karena ini fitrah juga, fitrah manusia itu dia akan senang, dia akan sayang, dia akan cinta kepada orang yang baik kepadanya. Itu fitrah manusia. Allah yang lebih banyak melimpahkan kebaikan kepada dia, mestinya dia lebih rasa suka cintanya kepada Allah dari sekedar kepada sesama. Kalau artinya kepada sesama dia bisa suka, sayang dan cinta kepada mereka yang baik kepadanya, maka kepada Allah tentunya lebih lagi. Nah, kita masuk yang keempat, ar-rabi', ar-rabi' qala rahimahullah al-fikratu min fi uyub nafsi wa afatiha. Yang keempat, memikirkan aib diri sendiri. Dan di sini disebutkan oleh beliau uyub, sampai dikatakan oleh salah seorang ulama, orang yang ahmak itu orang yang tidak tahu tentang kekurangan dirinya. Orang yang ahmak yang lebih rendah dari jahil itu yang enggak ngerti tentang kekurangan dirinya. Ketika dibalas orang, "Kau kekurangan dirimu apa?" "Saya suka banyak omong." Suka banyak omong itu juga termasuk kekurangan. Nah, al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha wa fi uyubil amal, juga memikirkan cacat amalan perbuatan kita. Wa hadhihi al-fikrah 'azimatun naf'. Pemikiran yang seperti ini sangat besar manfaatnya, sangat besar. Wa hadza babun likulli khairin. Ini pintu bagi semua kebaikan. Akhirnya dia paling tidaknya apa? Ketika dia memikirkan aib dirinya, enggak memikirkan orang lain, kekurangan orang lain. Yang dia periksa, yang dia cermati adalah kekurangan dirinya dalam hal ilmu, amalan, mulai dari fisik, luar, lahiriah, sampai perkara-perkara batin. Kan membawa manfaat, sangat besar manfaatnya. Membuat dia semakin tahu diri, tawadhu. Ya. Tidak merasa lebih dari yang lain. Tidak merasa pernah punya jasa. Ini kan sulit, tapi inilah yang hadza babun likulli khairin. Ini pintu bagi semua kebaikan. Wa ta'thiruha fi kasri nafsi al-amarah bisu. Wa ta'thiruha fi kasri nafsi al-amarah, ini al-amarah bisu. Itu pengaruhnya luar biasa juga untuk menghancurkan, untuk menundukkan nafsu amarah. Nah, jiwa kita yang selalu, nafsu kita yang selalu ingin menyuruh kepada kejelekan, tidak akan ridha, tidak akan puas kalau dia itu berada ya, serba kurang, lebih rendah. Nah, inginnya lebih dari yang lain. Nah, tidak mau kalah. Wa mataku sirat asyad an-nafsul mutmainnah. Kalau dia sudah berhasil ditundukkan atau dihancurkan, maka akan hiduplah nafsu al-mutmainnah. Jiwa yang tenang, lapang, menerima. Wan ba'asat, dan akan bangkit dia. Muncul wasaral hukmu laha. Akhirnya kekuasaan, keputusan itu berada di tangan nafsu mutmainnah. Dia akan berperan terhadap pemiliknya. Fahayyal qalbu, hati pun menjadi hidup. Wadarat kalimatuhu fi mamlakatihi. Nah, keputusan-keputusannya, perintah-perintah hati itu berlaku di dalam kerajaannya. Apa kerajaan hati? Ini fisik, ini tubuh kita. Ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, baik seluruh anggota tubuh, rakyatnya, prajurit-prajuritnya. Jari tangannya, kakinya, farjinya, matanya, telinganya. Perintah-perintah dia berlaku. Wa basa amara'ahu wa junudahu fi masalihi. Dan dia akan mengutus amir-amirnya, tentara-tentaranya untuk kemaslahatan dia. Apa yang bisa membuat hati itu jadi tenang, jadi hidup, jadi sehat? Itu akan terkirim, digerakkan lisan itu untuk senantiasa zikrullah, digerakkannya matanya untuk mengambil pelajaran ibrah dari yang terlihat dan yang lain-lain. Ketika ini kalau sudah sampai pada yang disibukkan dia dengan memikirkan aibnya. Tapi di sini satu sisi jangan sampai artinya dia memikirkan aib dirinya kemudian jadi pesimis dan kemudian putus asa. Bukan seperti itu yang dimaukan. Rasa sudah kalah terus kemudian enggak ingin untuk memperbaiki dirinya, menutup aib tersebut. Apa caranya? Dekati pemiliknya yang membersihkan, yang mensucikan jiwa nafsu tersebut kepada Allah kembali. Kepada Allah. Wala al-khamis, yang kelima. Al-fikratu fi wajibil waqti wa wadhifatihi wa jam'ul hammi kullihi alaih. Al-fikratu, memikirkan kewajiban-kewajiban waktunya, tugas-tugasnya. Wa jam'ul hammi kullihi alaih, dan menyatukan tekad, kemauan semuanya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Fal'arifu ibnu waqti, orang yang arif itu adalah anak badani waktunya. Artinya dia akan selalu dekat dengan waktu tersebut, tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan jauh dari waktu tersebut. Fa in adha'ahu, kalau dia sia-siakan waktu tersebut, dha'at 'alaihi masalihuhu kulluha. Kalau dia sia-siakan waktu, maka dia akan kehilangan, tersia-sia pula semua kemaslahatannya. Karena waktu terus berjalan, tidak mundur. Waktu itu tidak mundur, walaupun cuma sedetik, walaupun cuma sesaat, sekejap. Dia terus melaju. Fajami'ul masalih isnam, innama tansya'u minal waqti. Dan semua kemaslahatan itu tidak lain berkembang, berasal, muncul dari waktu. Dia akan memikirkan. Wa in dayya'ahu lam yastadrikhu abadan. Kalau dia sia-siakan, maka dia tidak akan bisa memperbaikinya lagi. Artinya tidak akan bisa dia mengulang. Ya, apa yang sudah lewat, ya lewat. Tinggal penyesalan. Masih beruntung kita. Selalu diingatkan. Seperti yang kemarin. Dengan ayat atau kalimat istirja yang sering kita hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakin kita punya Allah, maka yakin kita bahwa kita akan kembali. Kan tinggal tunggu waktu. Kalau kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, apa yang kita pergunakan untuk menghadap Allah? Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah? Pertanyaan-pertanyaan, empat pertanyaan yang akan diajukan. Sudah kita siapkan jawaban. Nah, ini kan juga waktu. Muncul dari waktu. Ketika dia memikirkan waktu ini berlalu, dia akan gunakan waktu itu untuk menyiapkan jawaban-jawaban yang telak, jawaban-jawaban yang tepat. Nah, qala Syafi'i rahimahullah, ini radhiyallahu anhu, sahibtu sufiyah, saya pernah gabung dengan orang-orang sufi. Kalau dahulu sufi ini orang-orang yang mereka bicara tentang zuhud, bukan orang-orang zindik seperti banyak kebanyakan sekarang. Wihdatul wujud belum ada. Nah, zaman beliau rahimahullah, itu orang yang bicara tentang zuhud. Ya. Nah, baru setelah itu muncul orang-orang yang seperti Abu Sami setelah itu. Nah, mereka ini sudah ini di zaman itu juga sudah mulai artinya melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam amaliyah para salaf sebelumnya. Bahkan yani kalau dianggap mereka sufi seperti Al-Hasan Al-Basri, dan ini beliau jauh imam di kalangan imam tabi'in, tapi diklaim orang-orang sufi sebagai imam mereka. Tidak ada kenal di waktu itu yang namanya nyanyian dan musik. Kata beliau, saya pernah menyertai bergabung dengan orang-orang sufi, falam astafid, dan tidak saya dapatkan faedah minhum dari mereka siwa harfain, kecuali dari dua hal. Ahaduhuma qauluhum al-waqtu sayfun, fa in qata'tahu wa illa qata'at. Waktu itu adalah pedang. Kalau engkau tidak menggunakannya, memutusnya, maka dia yang akan menebasmu. Tebaslah. Artinya diisi, dihabiskan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, jangan disia-siakan. Wa dzakara kalimat al-ukhra, dan kemudian beliau menyebutkan kalimat yang berikutnya, wa nafsuka, dan nafsumu, jiwamu, illam tashghalha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Ini enggak disebut ya. Nah, tapi di dalam putnur mungkin di bawah disebutkan. Nah, nafsuka illam tashghalha bil haqq wa illa shaghalatka bil batil. Jadi dalam putnur itu kalimat yang keduanya. Dan nafsumu, jiwamu, kalau tidak engkau sibukkan dia dengan al-haq, maka dia akan membuatmu sibuk dengan kebatilan. Karena dua hal ini, seperti yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Tidak ada lagi yang lain. Kalau dia tidak bersama Allah, maka dia bersama syaitan. Wabitsal qarin. Seburuk-buruk teman pendamping. Qala fawaqul insan huwa umruhu fil aqiqah. Waktu seseorang itu tidak lain adalah usianya, masa dia hidup di alam ini. Wa huwa madatu hayatihi. Madatu hayatihi al-abadiyah fi na'imil muqim wa madatu al-ma'ishati ad-dank fi al-'adadil 'alim. Waktu itu penentu apakah dia akan hidup dalam kenikmatan yang abadi atau dalam ma'isyah yang sempit, kehidupan yang sempit dalam azab yang sangat pedih. Berangkat dari waktu. Wa huwa yamurru asra' min as-sahab. Wa huwa yamurru asra' min as-sahab. Kalau dikatakan yamurru marra sahab masih mending. Ini asra' min as-sahab, lebih cepat dari awan. Famakana min waqtihi lillah, maka apa yang waktunya itu, usia atau umur yang itu semua diisinya karena Allah, wa billah, dengan Allah, artinya selalu dia minta pertolongan kepada Allah, fahuwa hayatuhu wa umruh, itulah hidupnya, itulah umurnya, kesempatan-kesempatan. Nah, ini yang diingatkan juga oleh Rasulullah, dua kenikmatan yang manusia itu terkecoh dengannya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang gagal kita. Nah, ya, makin dulu apa kan? Ya, seperti mungkin kemarin diceritakan oleh Ustaz Al-Bukhari rahimahullah. Dalam keadaan ketika kita masih sederhana, masya Allah, majelis-majelis ilmu kita, majelis-majelis alim kita penuh. Jadi setelah disibukkan dengan semakin bertambah karunia Allah, semakin jarang kita dari. Seperti itu juga banyak kesempatan kita yang terbuang dengan adanya fasilitas-fasilitas. Qala wa ghairu dhalika laisa mashuban min hayatihi. Yang selain itu tidak terhitung sebagai hidupnya orang. Orang berkebanyakan ini bukan itu hidup kita. Jadi hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya, waktu kita yang sebenarnya adalah waktu yang kita gunakan untuk Allah dengan pertolongan Allah. Itulah hidup atau itulah waktu kita yang sesungguhnya. Yang selain itu tidak dihitung sebagai hidup kita. Lalu kemana? Wa in asha fihi asha haishal bahaim. Walaupun dia hidup seperti hidupnya naudzubillah binatang ternak. Apa hidupnya binatang ternak? Makan, minum, punya tempat tinggal, beranak pinak, ya, punya keturunan, menyambung nama spesiesnya. Kan itu mereka hidup. Tidak cocok serang yang lain kalau dia kuat. Butuh makan, tinggal. Ini kan mereka. Dan manusia terlalu mulia untuk hidup seperti ini. Terlalu mulia manusia. Dan Allah muliakan manusia. Bani Adam itu dimuliakan oleh Allah dengan sekian banyak kemuliaan. Fa idza qata'a waqtahu fil ghaflah wasahwi wal amani. Maka kalau dia habiskan waktunya dalam kelalaian, wasahwi, kan sekedar lupa ya, tadi lalai hampir sama. Nah, suka apa kalau orang apa, nah, menunda-nunda, ya. Nah, wal amani, angan-angan, al batilah, yang kosong. Wa kana khayra ma qata'ahu bihi an-naum wal batala. Kalau dia habiskan waktunya dengan keadaan seperti itu, lalaian, angan-angan kosong, walaupun hidupnya bisa makan, minum, punya keturunan, punya pasangan, punya tempat tinggal, itu hidup yang sangat-sangat buruk, yang manfaat, yang betul-betul artinya betul-betul, nah, yang kebaik, yang paling baik dari waktu yang dia habiskan itu adalah tidur dan menganggurnya dia. Artinya enggak punya kerjaan. Selain tidur ini, itu sudah sebuah kebaikan. Sudah sebuah kebaikan. Famautu hadza, matinya orang yang seperti ini, khairun lahu min hayat. Lebih baik daripada dia itu. Lebih baik daripada nggak ada gunanya. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, sya'n orang-orang kufar seperti ini. Syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Mereka seburuk-buruk binatang yang ada di muka bumi. Orang-orang kafir masuk dalamnya. Nah, tidak mereka pikirkan bahwa nanti akan ada perhitungan. Nah, ada ya berbagai kejadian besar di hari kiamat nanti. Maka, nah, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman tidak layak untuk hidup seperti mereka. Nah, Allah memuliakan, Allah menyatakan apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah akan kami samakan orang-orang yang muslim itu, orang berserah diri, dengan orang-orang yang durjana, orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang mujrim? Tidak. Allah tidak akan menyamakan mereka. Mahyahum wa mamatuhum. Mati dan hidup mereka, hidup dan mati mereka tidak sama. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mahwan lahum. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Wan naru mahwan lahum, dan neraka tempat kembali. Nah, waliyadzillah. Masih mulia binatang-binatang ini, hatta kambing, ayam, sapi. Nah, masih mulia mereka. Manfaat. Tidak ada surga neraka di hadap dia nanti di akhirat buat mereka, hatta walaupun yang satu mendzalimi yang lainnya. Disidang oleh Allah, yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, yang bertaji dengan yang tidak bertaji. Kenapa kalian dahulu di dunia bersikai? Akhirnya yang satu mati di tangan yang di tanduk yang lain, di kena taji yang lain. Tidak ada surga dan neraka untuk mereka. Akhirnya apa? Kuni turaba. Allah jadikan mereka sebagai pasir. Nah, manusia tidak puas cuma satu, mengambil yang lain, hak orang lain. Ada perhitungannya. Ada perhitungan. Atau walaupun itu cuma satu dirham. Dan yang menyedihkan bukan dirham nanti balasannya. Bukan dirham. Kebaikan dia diberikan kepada orang yang terzalim. Maka ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu bainallah hijab. Hati-hati. Jaga, buat tameng, perisai dari doa orang-orang yang terzalim. Karena tidak ada antara orang yang terzalim itu dengan Allah hijab. Doanya akan tembus. Hatta orang kafir. Hatta orang kafir. Doa orang kafir yang terzalimi didengar oleh Allah. Hati-hati. Dan tidak layak seorang muslim mendzalimi siapa pun, walaupun dia orang kafir. Haknya kan orang kafir dirampas, kan enggak bisa. Tetangga kamu sendiri kok dirampas hartanya. Punya hak tetangga dia. Apalagi kalau misalnya tetangga enggak, hatta dia bencinya kepada Islam sampai ubun-ubun. Nah. Qala rahimahullah, wa idza kana al-'abdu wa huwa fi shalah. Ini sebagai gambaran. Ketika seorang hamba dan dia dalam keadaan salat, laisa lahu min salatihi illa ma aqila mi'aqila minha, dan dia tidak mendapatkan pahala bagian dari salatnya itu kecuali yang dia pahami dari salatnya. Antum para thalabah sudah pesan-pesan minta tausiah tentang salat. Ini antum ingat dulu. Antum ingat dulu. Laisa lahum min salatihi tidak ada bagian untuk bagian Anda, bagian kita dari sholat itu kecuali yang kita paham, kecuali yang kita mengerti. Antum mengerti bacaannya, mengerti gerakannya. Sedang apa sekarang? Takbir. Sedang apa sekarang? Oh, istitah. Ya, diingatkan makin apa namanya? Nah, ini. Kalau antum melihat tausiah ini diingat dulu. Ya. Tidak dapatkan bagian dari sholat itu kecuali yang dia tahu sedang apa sekarang. Takbir, ingat. Anda mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tidak ada yang untuk dijadikan bahan perenungan dan pikiran kecuali Allah. Tidak layak dunia mencampuri kegiatan Anda. Makanya disilakan oleh mereka ketika takbir itu seolah-olah menepis dunia ketika orang masuk salat ini. Tidak tahu kata, nah, yang ingat Anda itu dari Al-Ghazali ya. Seakan-akan membuang dunia ke belakang. Malah kulihal tapi jelas seperti itu. Kemudian ketika Anda mengatakan apa, sampai-sampai, nah, ketika Anda mengucapkan misalnya juga wajjahtu wajhiya lillahi lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini hati-hati. Lebih-lebih ketika dia di salat di malam hari tahajud misalnya, baca doa istitah ini. Wajjahtu wajhiya, tapi pikirannya kemana-mana. Kan tidak jujur berarti. Ya, Anda ta'awud, kita ta'awud. Sudah minta perlindungan kepada Allah. Ini subhanallah. Itu ta'awud, ya, Allahu Akbar. Subhanakallah, bihamdika, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keluhan nguapnya besar. Ya. Dari syaitan ini. Jadi artinya bagaimana kita mengucapkan itu? Antum bisa tausiah tentang sholat. Nah, gimana apa yang kita sedang ucapkan ketika misalnya Allahu Akbar, baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana kita minta perlindungan pada Allah sementara dia di hadapan kita sedang ketika kita sedang salat. Hanya antum ketika kita sedang salat itu menghadap sutra, jangan bayangkan sutra di depan kita, dalam artian apa? Kita sujud ruku di depan tembok. Hati-hati, nanti dibisikkan syaitan jadi menyembah batu. Ingat bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Bukan temboknya itu Allah. Tapi kita yakini bahwa kita sedang berbincang dengan Allah. Makanya yang sering anak ingatkan, kita ingatkan, pahami artinya. Ya, pahami artinya. Antum yang sudah artinya paham, tahu artinya, kemudian tahu maknanya. Beda loh ya, arti dengan makna. Arti mungkin itu disebutkan segala puji bagi Allah. Itu artinya. Maknanya apa di situ? Tidak ada yang berhak untuk menerima pujian dan sanjungan kecuali Allah. Kenapa Allah dipuji? Itu makna. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pantas kita ketika kita memuji Allah, pikiran kita kemana-mana. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ketika kita sedang berada dalam sholat, dan ini dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ketika Anda mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, apa kata Allah? Anda dialog, kita dialog dengan Allah. Nah, renungkan bahwa Allah menjawab pernyataan kita, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kita sadar betapa banyak nikmat Allah kepada kita, kemudian kita puji Allah dalam sholat tersebut, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengulang lagi pujian itu, Ar-Rahmanir-Rahim, Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Majjadani abdi. Bayangkan itu, ketika sampai ketika kita menyatakan pernyataan, baca pernyataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinash shiratal mustaqim, kita berdialog minta kepada Allah. Dan Allah sudah menyebutkan dalam hadis qudsi dalam Abu Hurairah itu, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Aku bagi dua Al-Fatihah itu. Sholat itu antara aku dan hambaku kepada Allah. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. 17 kali kita baca ihdinash shirotal mustaqim. Bukan main-main, makanya salat itu kita dapatkan bagiannya adalah dari yang kita mengerti. Minha minah min salah min salatina. Dari yang ini salat yang kita kerjakan. Dari waktu yang sekitar 5 menit kita salat misalnya. Taruh yang paling cepat berapa? Paling cepatnya berapa menit salat? 2 menit. Insyaallah. Itu bacanya gimana? Ya. Karena enggak yakin kalau al-hasta orang Arab membaca berapa salat Al-Fatihah itu bisa salatnya 2 menit. 3 menit lah. Nah, enggak pakai misalnya ayat misalnya. Sudah luar biasa itu cepatnya. Nah. Ya. Itu kita sudah dari waktu yang 3 menit itu atau taruh yang paling lumayan lah salat sunnah. 5 menit yang kita miliki, yang untuk kita, bagian kita dari jatah sholat itu seberapa, mulai dari takbir sampai salam 2 rakaat itu, atau 1 rakaat witir. Nah, sudah paling ringan sudah 1 rakaat witir ini berapa bagian kita. Alhamdulillahirrabbilalamin sampai kemudian qul huwallahu ahad, kemudian ruku, berapa yang kita dapat. Berapa yang banyak dari bagian sholat yang kita mengerti, yang kita tertuju hati kita tertuju kepadanya. Minta kepada Allah, memuji Allah dalam ruku, dalam sujud, doa. Jangan-jangan yang sudah 1 rakaat ini pun lewat juga. Gimana? Nah, ini yang kita waspadai. Antum para talabah sudah minta, ini ingat dulu. Falaisa lahu min umrihi illa ma kana fihi billahi walillah. Dan tidak ada bagian dari dia min umrihi dari waktunya atau dalam sholat itu juga ya, hatta di dalam sholat illa kecuali apa yang di situ dengan pertolongan Allah, dengan bimbingan Allah dan karena Allah. Ini memang betul-betul kita, makanya itu dimulai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan kita mulai sejak kita wudu, sejak kita berwudu. Hadirkan di dalam hati bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintah Allah kan? Dan itu adalah sunnah yang kedua. Dan yakini bahwa kita sedang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, harapkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau sempurna wudu itu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggung yang terkena wudu itu berguguran bersama tetes-tetes terakhir air wudunya. Ini yang kita harapkan ketika kita berwudu. Kalau itu dia sempurnakan, subhanallah, dia masuk dan kemudian dia berdoa, Allah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin. Suci lahir dan batin sudah, itu dia kan siap untuk sholat. Tambah lagi artinya dia waspada sudah berdiri sholat itu, tidak ada lagi pikiran yang betul dia sedang ingin berhadapan dengan Allah, dialog dengan Allah. Maka menangislah kata beliau rahimahullah. Ya, kalau ketika kita misalnya dalam sholat itu tidak terbayang bahwa Allah menjawab. Nah, pujian-pujian kita tidak menerima. Takutlah jangan sampai ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kemudian kita membaca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, Allah tidak terima pujian kita. Allah tidak terima sanjungan kita. Akhirnya kita doa ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim juga tak khawatir. Itu disebutkan oleh beliau, maka hati-hati kita. Qala rahimahullah wa ma ada hadhihi al-aqsam min al-khatarat wal fikr. Maka yang selain bagian-bagian ini dari 5 bagian yang telah disebutkan oleh beliau dari bisikan-bisikan hati dan pikiran, maka fa imma wasawis, boleh jadi itu merupakan waswas syaitaniyah. Wa imma amaniyun batilah, bisa juga berupa angan-angan kosong. Wa khida'un kadhibah, tipuan-tipuan. وبمنزله خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والمؤسسين. Seperti keadaan-keadaan pikiran orang-orang yang terkena musibah akalnya, apakah karena mabuk atau karena mahsyusin, ya, ganja, narkotik, wal muwaswisin, dan orang-orang yang ditimpa waswas. Kan ada orang ditimpa waswas itu berat, merasa sudah berwudu padahal merasa batal wudunya padahal dia sudah berwudu, berulang-ulang, kok kayaknya tadi kena bajunya, lantainya. Ada yang sampai akhirnya dia nggak mau berwudu, nggak mau sholat. Kenapa? Saya khawatir kalau misalnya kalau safar, kalau misalnya apa, kamar mandinya nggak anu, kena kepercikan kainnya, jadi nggak sah dia. Sampai seperti itu. Nah, ini waswasah namanya. Nah, walisanu hali haula, lisanu halnya, keadaan dia, nyatanya dia, yaqulu inda inkisyafil haqa'iq, ketika terbuka, tersingkap, mulai sadar, itu seperti orang yang mengatakan inkana manzilati, ini syair baik anak Arab itu. Nah, inkana manzilati fil hasri indakum ma qad laqitu faqad dayya'tu ayami umniyatun dhafirat nafsi biha zamanan wal yauma ahsabuha adghatu ahlami. Artinya dia mengira bahwa dia selama ini mendapatkan kasih sayang cinta dari orang-orang yang dia dekati. Kalaulah kedudukanku dalam cinta seperti ini di kalangan kalian, apa yang telah aku terima itu sungguh berarti aku telah menyia-nyiakan hari-hariku. Alangkah ruginya aku ketika mendapatkan cinta seperti yang aku rasakan sekarang ini. Angan-angan yang jiwaku merasakan keuntungan atau merasakannya selama ini beberapa lama, ternyata hari ini tidak lain adalah adghatu ahlan, mimpi-mimpi yang kosong. Mengira bahwa dia disambut, dipuji, diterima di kalangan orang-orang yang dia sebut ini. Baru sadar ternyata, oh bukan. Wa'lam anna wurudal khatir la yadur. Di dalam naskah yang lain memang ada yang menyebutkan in kana manzilati fi fil hab fil hubbi. Makanya anak-anak artikan ke situ. Fil hubbi, di dalam yang punya footnote di bawah disebutkan riwayat in kana manzilati fil hubbi indakum ma qad laqitu faqad dayya'tu ayami. Ini kalau kedudukanku dalam cinta di tengah-tengah kalian adalah seperti yang aku rasakan, aku dapatkan, berarti sungguh aku telah menyia-nyiakan hari-hariku. Kalau seperti ini yang aku rasakan, sungguh ruginya aku selama ini. Nah, jiwaku mendapatkan yang seperti ini beberapa waktu lamanya, ternyata itu tidak lain adalah adghatu ahlam, mimpi yang kosong. Kegeeran gitu. Paham ya? Kegeeran. Nah, ternyata selama ini dia tidak dapat. Wa'lam anna wurudal khatir la yadur. Ketahuilah bahwa melintasnya wurud beda ya dengan artinya dia itu sengaja diundang. Wurud lintasan artinya melintasnya masuknya lintasan-lintasan pikiran ini la yadur. Enggak masalah sebenarnya kalau misalnya lagi mau tidur, set masuk. Nah, enggak kita minta, enggak kita sengaja. Wa innama yadur istida'ahu. Yang membahayakan itu adalah istidak, mengundangnya sengaja, mau tidur ngelamun dulu, menghayal dulu, wa muhadatsatuhu, dan diajak bicara dengan artinya apa, larut, dia bincang sendiri kan, artinya bukan mengajak bicara lintasan pikirannya, tapi akhirnya dia terlarut, nah ngobrol sendiri dengan coba kalau misalnya seperti ini. Fal khatir kal mar ala tariq, lintasan bisikan-bisikan pikiran dan bisikan hati ini, bisikan-bisikan ini itu seperti orang yang sedang lewat di tengah jalan. Fa in taraktahu marwan sarfa anka, kalau kamu biarkan maka dia akan berpaling, lewat terus pergi, tidak nempel, tidak datang. Jadi coba kalau misalnya dipanggil, sal, duduk kan, ngobrol sampai lupa sholat, lupa makan, lupa minum. Wa ini sadaitahu saharaka bihadithihi wa ghururihi. Tapi kalau khatar, kalau khatarat, kalau anda undang, anda panggil dia sengaja, maka kamu akan disihir. Kita akan disihir dengan pembicaraannya dan tipuan-tipuannya. Terlena kita, wah ternyata wah. Wa huwa akhafu syai'in 'ala nafsil faridhah al-batilah. Dan ini lebih mudah, lebih ringan diterima oleh jiwa-jiwa yang kosong. Wa asqalu syai'in 'ala al-qalbi, tetapi merupakan perkara yang sangat berat bagi hati. Wa nafsi syarifah as-samawiyah al-mutmainnah, bagi jiwa-jiwa yang tenang, bagi jiwa-jiwa yang selalu teringat dengan hal-hal yang sifatnya yang tinggi. Nah, kemuliaan, ingat, kemuliaan jiwa itu bukan yakni dia memperturutkan nafsunya, bukan dia dibebaskan, tapi justru di hal-hal yang dia ditahan darinya. Itu kemuliaan nafsu, jiwa kita manusia. Kenapa? Dia ammaratun bisu, selalu mengajak kepada yang jelek. Maka kalau dia dihalangi, maka dia tidak akan bisa menyuruh. Nah, ini yang berat, tapi itu justru kemuliaan bagi dia. Hal-hal yang seperti ini menyusahkan hati. Kalau hati itu hidup, hati itu sehat, masuk dia itu sudah berat dia, aduh, dan merasa tidak tenang. Akhirnya apa? Gelisah. Dia akan berusaha untuk menepis, menghilangkannya, entah dengan zikrullah atau dengan istighfar. Beda dengan yang nafsul fariqah, jiwa-jiwa yang kosong, yang batilah. Yang seperti ini ringan, enak dengan dia ngobrol, walaupun itu juga dalam khayal. Wa qad rakaballahu subhanahu fil insani nafsain, dan Allah telah susunkan, letakkan pada jiwa, pada diri manusia itu dua nafsu, nafsu ammarah, nafsan ammaratan wa nafsan mutmainnah, wa huma mutaadiyatan, dan keduanya saling bermusuhan. Fa kullu ma khaffa ala hadhihi thaqula ala hadhihi, segala sesuatu yang ringan bagi yang satu maka yang lain akan merasa berat. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau hal-hal tersebut menjadi ringan, mudah bagi nafsu mutmainnah, apa yang disukai oleh nafsu mutmainnah? Zikrullah, ketaatan. Ya, ini berat bagi nafsu faridhah, nafsu ammarah, berat. Logika kan? Sederhana memang seperti itu. Kalau ini satu ini dituruti, maka yang lain akan keberatan, enggak tenang. Kalau yang itu yang diluruskan, yang ini yang enggak tenang. Fa kullu ma khaffa 'ala hadhihi taqula 'ala hadhihi. Segala sesuatu yang ringan bagi nafsu ammarah, maka pasti akan berat dirasakan oleh nafsu mutmainnah. Kok ini yang dia lakukan? Wa kullu ma iltazzat bihi hadhihi ta'allamat bihi al-ukhra. Segala sesuatu yang membuat senang, enak. Salah satu dari keduanya, maka akan membuat yang lain tersakiti. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mulia, syarifah, samawiyah, itu akan tersakiti ketika nafsul nam, ya, nafsu itu, ammarah bisu itu terlampiaskan. Ya, begitu juga sebaliknya. Ketika nafsul mutmainnah yang merasakan lezatnya ketaatan itu tidak suka nafsu ammarah bisu, berontak, selalu ada yang ingin menghalangi. Aduh, ngapain sih salat bangun malam, enak ini selimut lagi, apa sih ini? Nah, bagi para thalabah, asik-asik main kok dia belajar lagi sih, murojaah lagi, iya kan? Nah, antara dua ini, mana yang lebih enak bagi yang satu, maka yang lain akan merasa enggak senang. Murojaah lagi, setoran lagi, hafalan lagi, belajar lagi. Ayo, pinginnya istirahat, pinginnya santai, pinginnya main. Nah, falaisa 'alan nafsil ammarati asyaq minal 'amali lillah. Dan tidak ada sesuatu yang paling berat dirasakan oleh nafsul ammarah selain amalan karena Allah. Wa itari ridahu 'ala hawa, dan mendahulukan ridha Allah daripada keinginan-keinginan nafsu ammarah. Itu tadi. Antum para talabah. Yang dituju juga oleh beliau. Di saat-saat antum didorong, ya artinya nafsu ammarah itu inginnya, ya sesuai dengan keadaan antum, ya serba ingin santai, main, longgar, tenang, itu nafsu ammarah itu bermain. Bermain. Berat bagi nafsu mutmainnah yang ada di dalam diri antum. Ketika nafsu ammarah ini terturutkan. Nah, sama seperti itu, ya. Nah, tapi kita punya salah banyak, ya. Nah, bagaimana mereka mampu? Dan ini yang jelas seperti yang disebutkan oleh beliau, kemenangan itu, kemudian jiwa yang mulia itu, ya. Ini kemuliaan jiwa kita itu justru pada hal-hal yang dia dihalangi dari keinginannya. Nah, makanya dipuji para syabab yang oleh Rasulullah SAW disebutkan masuk dalam salah satu dari tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam naungan yang tidak ada naungan lagi selain naungan Allah. Syab nasha'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Sampai dalam riwayat lagi yang lain disebutkan, ajiba rabbuna min syabab laisa lahu syabwah. Takjub roh kita kepada pemuda yang enggak punya syahwat. Enggak punya syahwat, dorongan untuk kenal pasangannya terurusan terbenam dalam ibadah. Nah. Qala wa laisa laha anfa' minhu. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi nafsu ammarah selain itu, amal karena Allah dan mendahulukan ridha Allah. Nah, mereka yang mampu untuk menundukkan yang seperti ini, ya, syaitan akan takut dengan bayangannya. Seperti kata, nah, kita sudah punya salah, kita punya contoh yang seperti ini kita dapatkan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai bekas jejak kakinya pun dia, syaitan pun takut. Walaysa 'ala nafsil mutmainnah asyaq, dan tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi nafsul mutmainnah minal amal li ghairillah, dibandingkan amal bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Tidak ikhlas, riya, sum'ah, ya, ambisi-ambisi yang lain. Itu bagi jiwa nafsul mutmainnah, nah, itu sangat tidak menyenangkan. Wa ma jaa bihi da'il hawa, dan semua yang diserukan oleh penganjur-penganjur hawa nafsu, dorongan-dorongan hawa nafsu. Qala rahimahullah wa laisa la sayyid walaysa ala nafsil mutmainna asyaq minal amal li ghairillah wa ijabati da'il hawa, dan menyambut memenuhi panggilan-panggilan hawa nafsu. Walaysa alaiha adharru minhu, dan tidak ada yang lebih bermudarat bagi nafsul mutmainnah dibandingkan yang seperti ini. Artinya ini amalan-amalan yang bukan karena Allah dan memenuhi dorongan-dorongan panggilan-panggilan hawa nafsu, itu yang paling merugikan nafsul mutmainnah. Wal malak, sementara malaikat ma'ahadihi yumna an yumnatil qalbi wasyaitan ma'atilka an yasratil qalbi. Malaikat ada di sebelah kanan hati tersebut, yang digambarkan oleh beliau seperti itu juga. Artinya walaupun mungkin apa iya, ini kayaknya enggak ada hadisnya, enggak ada riwayatnya memang. Tapi secara logika sederhana memang bisa kita bayangkan bahwa ketika hati itu dalam keadaan seperti ini, jiwa bertakna mutmainnah ada pada seseorang, jiwa nafsul ammarah bisu ada pada seseorang, ya malaikat pun kan ada di sini. Tinggal mana yang lebih dominan. Nah, Mana yang dia perturutkan bisikan-bisikan untuk dia taat kepada Allah, berarti nafsu mutmainnah yang menang. Ketika dia turutkan nafsu amarah, dia disebut dengan kelalaian, kesia-siaan, kedosa, apalagi. Siapa yang menang? Syaitan. Makanya Allah katakan, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Enggak ada lagi. Qala rahimallah, wa syaitan ma'atilka an yatratil qalbi wal hurub mustamirrah. Nah, sementara peperangan terus berlanjut. La tad'u azwa awzaraha ila an tastafiya ajalaha min ad-dunya. Dan peperangan itu terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti selama setan masih hidup. Apalagi dia tidak pernah tidur, maka selama itu pula kita dalam keadaan tidak pernah aman. Kenapa? Yang namanya musuh pasti akan berusaha untuk menjegal, menjatuhkan musuhnya dengan cara apapun. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu bersama kabilah-kabilahnya, pasukannya, dari arah tempat yang tidak kamu bisa melihat mereka. Nah, qala rahimahullah. Nah, ini gambaran yang logis saja lah. Misalnya antum pernah lihat orang yang kesurupan. Nah, ya, kesurupan itu kalau lagi orang apa namanya, kan itu karena takut dia. Takut, kosong, masuk setan, kena dia. Nah, begitu juga dalam hal yang lebih, dalam keadaan hatinya kosong, nah, setan masukkan pikiran-pikiran yang tidak beres. Ya, kenalan-kenalan. Nah, dengan baik. Qala la tad'u awzaraha illa an yastawfa ajaluha min ad-dunya, sampai ajalnya dari dunia ini sempurna, kehidupannya di dunia sempurna, selesai. Artinya sampai mati perang-perangan ini tidak akan pernah berhenti. Nah, qala wal batil kulluhu yatahayyazu ma'a syaitan wal ammara. Kebatilan semuanya berpihak bersama syaitan dan nafsu amarah. Sebut semua bentuk kebatilan, mulai dari syirik, itu masih bersama syaitan dan nafsu amarah. Wal haqqu kulluhu yatahayyazu ma'al malak al-wal mutmainnah. Kebenaran semuanya itu bergabung bersama malaikat dan jiwa nafsul mutmainnah. Wal harbu dualun wasijal. Sedangkan peperangan itu berputar terus dan silih berganti. Sekali ini di kita enam. Kadang ada yang menang, ada yang kalah. Nah, sekarang tinggal kita tuh seringnya kalah atau seringnya menang. Diukurlah. Nah, kita jadi yang dokter, kita belajar ini ada wadawa, kita belajar dari dokter sendiri. Nah, kita itu jadi dokter diri kita sendiri. Kita kalah seringnya atau kita menang. Nah, yang di belakang, masya Allah. Mas, hormati malaikat, bukan hormati ustaz, hormati malaikat. Kamu tidak tahu, dipuji Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat hadir di majelis ilmu. Iya, jangan seperti orang Mu'tazilah, awas-awas nanti saya malaikat kena injak gitu. Hah? Iya. Gitu. Mu'tazilah seperti itu, menyatakan bahwa malaikat punya saya, kemudian malaikat itu menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Awas-awas nanti kena saya malaikat, gitu. Hargai, nggak usah antum menghargai ustaz, tapi hargai malaikat yang ada di, yang hadir bukan cuma antum. Ya, amin-aminnya juga. Malaikat juga ada, jin juga. Nanti kalau misalnya kesambar antum dengan jin yang enggak senang, ayo. Jangan dirukyah loh. Iya, biar tahu rasa juga. Nah, enggak boleh lah. Ya, majelis ini dimuliakan, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. ya. Nazalat alaihim sakinah, hafat alaihim rahmah. Nah, mulai lagi. Kelas berapa itu? Di belakang antum, Bu. Kelas berapa antum? Antum ya, ayo pakai jam untuk hidungnya. Kelas berapa? Kelas berapa? Hah? Kelas berapa? Yang keras. Loh, kok takut? Langsung nanya, kelas berapa? Kelas berapa? Berapa itu? Jawab, bukan seperti itu ditanya sama Ustaz. Hah? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7 SMP ya? SMP ya? Dulu dari mana? Kelas 6-nya di mana? Hah? Di sini juga. Berarti kan udah sering mendengar keutamaan majelis. Iya kan? Berarti kan udah sering semua kan? Tapi kenal kan? Di, para ustaz juga ngajar di majelis kan? Ya Ustaz Haji. Ya ada, ayo. Berarti khaman alaikum hujjah. Berarti sudah tegak hujjah terhadap diri antum. Kedapatan lagi yang main, ana minta para ustaz yang ngisi di sini suruh berdiri. Berdiri. Sekarang dimaafkan, ya. Sekarang dimaafkan, ya Sim. Nah, ya Sim siapa ya ini? Enggak peduli, apalagi kalau ada abinya di sini. Nah, apalagi kalau ada abinya di sini, bukan karena untuk menghinakan abinya, tapi biar tambih dia. Saya tidak suka, tidak rido kalau abis saya jadi malu. Itu baru jempol. Itu baru yang jaga kehormatan abis. Ya. Siapa namanya? Yang keras? Nah, udahlah. Ya, insya Allah. Gitu ya. Udah sering berarti kan dikasih tahu sama Ustaz, sama majelis ilmu. Bukan kita menghargai Ustaznya udah. Ilmunya Ustaznya kita bisa baca sendiri. Kita banyak, kaset para ulama banyak. Tapi keutamaan majelis itu malaikat yang datang hadir ke majelis ilmu. Jin-jin muslim pun mudah-mudahan hadir. Nah. Ya, dimanapun gitu lah. Tidak cuma di kita di sini, juga di tempat yang lain. Jangan dibiasakan. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah meremehkan. Hati-hati. Nanti nginjak saya malaikat pada mereka. Ya, tidak pantas. Nah, punya pikiran seperti itu. Makanya dihargai majelis ilmunya. Jangan nyampe kan enggak usah, enggak masalah kan. Nanti antum bisa baca sendiri, bisa antum pintar cerdas masih banyak waktu. Bisa antum ulang, bisa antum Bahkan mungkin bisa lebih bagus pemahamannya, terjemahannya, daya ingatnya. Itu enggak masalah, tapi tadi ya, para malaikat mereka ya ta'akabun. Mereka berkeliling cari mana majelis-majelis ilmu. Ke timur, ke barat. Baik. Itu ya. Antum pokoknya sudah. Antum sudah berarti sudah sering didapat di dalam majelis bersama para ustaz, para mudarisnya. Jadi qamat alaikum hujjah. Sudah tegak hujjah. Berarti tidak perlu lagi dikasih. Ya, kalau misalnya kan ada SP1 ya. SP1, SP2, enggak perlu. Tapi yang qamat alaikum hujjah, itu sudah antum wanti-wanti. Ya, hati-hati. Kenapa? Bukan ustaz, enggak usah takut sama ustaz. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an abba. Salah satunya apa? Bagaimana kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan? Ilmu itulah yang ikramul majlis, ya, memuliakan majlis ilmu misalnya. Nah, apa yang kita lakukan? Walaupun kita tidak mencatat, tidak mendengar apa, ya, kita hargai yang belajar, yang semangat. Ya. Baik, nah, gitu ya. Qala rahimahullah. Wal harbu dualun wa tijalun, wan nasru ma'as sabri, dan kemenangan itu bersama kesabaran. Pertolongan, kemenangan itu pasti ada kalau orang itu sabar. Wa man sabara wa sabara wa rabata wattaqa Wattaqallaha falahul aqibatu fid dunya wal akhirah wa qad hakama Allahu ta'ala hukman la yubaddal. Annal aqibata lit taqwa wal aqibatu lil wal aqibata lil muttaqin. Nah, dan siapa yang sabar, wasabara, bertahan untuk sabar. Warabata, dan ribat, betul yajah, jaga. Dan takwa kepada Allah, maka untuk dia kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemenangan itu untuk orang yang betul-betul sabar. Wa qad hakama Allahu ta'ala hukman la yubaddalu abadan. Dan Allah telah menetapkan hukum yang tidak akan berubah selama-lamanya. Bahwa kemenangan itu untuk ketak orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Dan berjuang untuk takwa itu sabar, dan sabar itu untuk sabar untuk takwa itu berat. Sabar itu sendiri sudah kata Rasulullah lah, as-sabru as-sabru dia. Tahu kan? As-sabru dia. Hadisnya siapa? Hadisnya siapa itu? Asy'ari ya? Al-Asja'i ya? Abu Malik. Al-Asja'i, as-sabru dia. Bahwa sabar itu dia. Dia itu cahaya yang ada panasnya. Ada upaya. Perjuangan untuk sabar itu. Sesuai dengan namanya kata mereka, sabar itu mur, pahit. Sabar itu pahit. Nah. Tapi buahnya manis. Ya. Buahnya manis. Nah. Dan itu memang luar biasa untuk sabar dengan merasakan itu, sabar di taat kepada Allah, sabar untuk bersabar itu luar biasa lagi. Dan Allah janjikan kemenangan itu untuk orang-orang yang mampu mewujudkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, baik, ini yang mungkin bisa kita baca. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tadi ingat ya, para yang antum minta tausiah tentang sholat, perhatikan lagi yang tadi. Laisa lahum min sholatihi illa ma aqila minha. Kita tidak dapatkan bagian dari sholat itu kecuali yang kita mengerti isinya. Antum yang sudah punya banyak hafalan itu, jangan lewatkan sambil murojaah baca artinya. Bacaan-bacaan sholat terutama. Bacaan-bacaan sholat. Antum sedang dialog dengan Allah. Nah. Kalau antum bisa tertib, santun, sopan berdialog dengan Allah, dengan orang lain juga santun. Juga kan santun. Ya. Kalau misalnya orang itu enggak sholat, enggak bayar, itu dengan orang yang bisa santun, pura-pura, sebentar lagi nanti nampak belangnya. Makanya juga diingatkan ketika disebutkan dalam di zaman para sahabat, dia begini-begini. Tapi dia sholat nggak sholat ya? Nah, ya mudah-mudahan sholat itu menjaga dia. Ya, makanya bahkan kita kepada penguasa pun apa yang jadi standar yang dijadikan acuan oleh Rasulullah, ma shallaw. Selama mereka masih sholat kita wajib untuk taat. Baik sholatnya, yang lain akan ikut. Ya, antum punya adab di masjid atau di mana, ketika antum tahu kalau antum itu sedang sholat itu betul. Ya. Baik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.